Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَلَّ وَسَلَّمَ baik berupa amalan ataupun keyakinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam syarah Lum'atul I'tiqad. As-sunnatu hiya ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min 'amalin aw i'tiqadin. Yang disebut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah segala sesuatu yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya, baik berupa amalan ataupun juga keyakinan. Sunnah dengan makna demikian ini merupakan dhalatul mu'min, permata yang hilang dari seorang mu'min, yang hendaknya mereka orang-orang yang labib, yang cerdas, aynama wajaduha akhadhu, dimanapun mereka akan mendapatkan sunnah tersebut, mereka akan mengambilnya. Kenapa demikian? Dikarenakan dikatakan oleh al-imamu Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatun najah. Faman raqibaha as-sunnatu safinatun nuh. Faman raqibaha najah. Waman tarakaha halak. Yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang mau menaikinya, yakni berjalan di atas sunnah, naja, maka dia akan selamat. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah, halak, dia akan binasa. Kata Imam Malik rahimahullah, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaikan kapalnya Nabi Nuh, yakni kendaraan yang bisa menyelamatkan seorang. Di zaman Nabi Nuh, meminta kepada Allah didatangkan adanya azab atas orang-orang yang mengingkari ajaran para nabi. Tiada yang selamat melainkan mereka yang naik ke kapal. Sunnah demikian digambarkan bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha, barang siapa yang mau menaikinya, ay mengikuti sunnah naja, dia akan selamat. Dan waman tarokaha, orang yang meninggalkan sunnah halaka, dia akan binasa. Sunnah apa itu? Sunnah Rasulullah dengan makna yang umum, yaitu tadi disampaikan di atas, apa-apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya, baik berupa amalan ataupun juga akidah keyakinan. Yang ini merupakan dhalatul mukmin, permata yang hilang dari seorang mukmin. Betapa banyak di antara kita yang tidak mengetahui tuntunan Nabi, padahal itu kendaraan yang menyelamatkan. Betapa banyak di antara kita yang merasa asing dengan sunnah Rasul, disebabkan karena tidak mempelajari. Betapa banyak di antara kita, fal'iyadzu billah, yang benci terhadap tuntunan Nabi, dengan sebab barakallahu fikum mereka menjauh dari sunnah tersebut. Padahal sunnah Rasul adalah safinatun Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Yang man raqibaha naja, barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sunnah-sunnah tersebut terkumpulkan dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis Nabi yang sahih itulah sunnah-sunnah beliau. Diriwayatkan tentang keyakinan-keyakinan beliau, diriwayatkan tentang amalan-amalan beliau, yang mana itu sahih betul-betul sampai kepada beliau. Maka barakallahu fikum, tentunya kita muslimun yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pernyataan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, senantiasa berusaha untuk menjadikan suri tauladan, menjadikan panutan dan ikutan, serta yang menjadi contoh bagi kita adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam pembahasan kali ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk mengenai pembahasan yang belum selesai atau belum tersinggung dalam pembahasan toharah, yakni pembahasan at-tayammum. Dereng ya? Dereng. Dalam pertemuan yang telah lewat, telah diketahui tentang pembatal-pembatal wudu yang diterangkan oleh para ulama. Pembatal-pembatal wudu itu ada enam. Sesungguhnya kalau kita mendengarkan ucapan orang dan kita kumpulkan, lebih dari enam. Hanya saja perkara yang enam ini, inilah pendapat yang lurus dan kuat. Adapun selain ini, sebagian mengatakan pembatal, namun ternyata lemah, yang benar bukan pembatal. Maka apa saja di antara pembatal wudu? Diurut Pak Fasis. Satu, apa yang keluar dari dua jalan, jalan qabul ataupun jalan dubur, baik berupa cairan, baik berupa benda, baik berupa angin. Nah, apa saja yang keluar ini membatalkan wudu. Yang kedua, hilangnya akal atau tertutupnya akal kita dengan sebab tidur yang pulas ataupun dengan sebab ighma, pingsan, ataupun juga sakar, mabuk, dan seterusnya. Dibius termasuk di dalamnya. Maka kalau sampai hilang akalnya, berarti batal wudunya. 6. Apapun posisi tidurnya, duduk, berbaring, ataupun mungkin terlentang, ataupun juga yang lainnya, maka ini adalah membatalkan wudu kalau akalnya sampai hilang atau tertutup. Kemudian ahsanta, yang ketiga, apa yang membatalkan wudu, Indak? Mutlakon atau bagaimana, menyentuh kemaluan. Ini membatalkan wudu secara mutlak atau bagaimana? Yakni kalau menyentuhnya tanpa adanya pembatas, tanpa adanya penghalang, kain, baju, namun langsung bersentuhan dengan farji kita ataupun farji siapapun, maka di sini membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Adapun pendapat ini merupakan penggabungan antara dalil yang menyatakan batal dan menyatakan tidak batal. Nah, kalau menyentuhnya tidak dengan pembatas maka batal, kalau dengan pembatas maka tidak batal. Yang keempat, Indak, makan daging unta. Ini membatalkan wudu. Kalau makan daging kambing tidak batal. Kalau makan daging ayam tidak batal. Khusus daging unta. Termasuk makan daging unta adalah seorang meminum kuahnya. Ontanya disop misalnya ya, dagingnya disop. Maka maroknya, kuah daripada sop tersebut ini bagian dari daging, sari-sarinya. Sehingga dia batal wudunya walaupun minumnya sekedar kuahnya. Nah, barakallahu fikum. Terus yang berikutnya, apa? Keluar dari Islam atau murtad, maka batal wudunya. Kalau dia rujuk kembali masuk Islam, berarti kalau mau sholat wudu lagi, walaupun mungkin belum makan daging unta, belum kentut, belum kencing, belum yang di atas, maka tetap batal wudunya dengan sebab keluar Islam, murtad. Yang keenam apa, Pak Amin? Ikut, Pak Rusman? Monggo Mbah, apa? Yang keenam, janabah ini karena keluar dari depan, ya, keluar dari depan. Nah, terus yang lainnya, terwakili tadi ya, dari depan. Apa? Keluarnya najis dari bagian anggota badan yang lain tadi, selain qabul dan dubur. Nah, di sini. Maka keluarnya nanti seperti apa contohnya? Contohnya keluar darah yang mengucur. Darah yang mengucur, darah damul masfu, keperang cur. Maka ini batal wudu wudunya. Nah, namun digigit nyamuk, plek, keluar darah enggak? Keluar darah. Ini tidak batal wudunya. Nah, di sana darah yang najis. Wallahu a'lamu bissawab. Di sana ada perkara yang diperselisihkan dan yang rajih bukanlah pembatal wudu. Seperti orang yang mengatakan kalau mimisan, atau mereka yang mengatakan kalau muntah, ataupun juga gumoh. Nah, muntah tahu kumoh nggih, kumoh ataupun juga mimisan, maka sebagian menyatakan ini membatalkan wudu. Namun yang rajih wallahu a'lamu bisawab, yang benar tidak membatalkan wudu. Kenapa kalau ditanya? Karena dalil yang menerangkan tentang hal itu adalah dihukumi dhaif oleh para ulama. Hadisnya adalah lemah. Hadisnya adalah lemah, barakallahu fikum. Sebagaimana hadis tersebut dha'afahu Ahmadu wa ghairuhu. Dinyatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, hadis tersebut dilemahkan oleh al-imamu Ahmad dan yang lainnya. 6. Dikarenakan di dalamnya ada rawi yang dhaif. 6. Barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara pembatal wudu. Ada juga di sana sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Yakni apa? Menyentuh atau bersentuhan dengan lawan jenis, yakni wanita. 6. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Di mana khilaf tersebut? Sebabnya karena perbedaan memahami makna ayat. Perbedaan di dalam memahami makna ayat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kapan diperintahkannya wudu? Di antaranya dalam lafaz aula mastumun nisaa, atau engkau telah menyentuh wanita. Itu artian secara letterlek. La mastum, engkau menyentuh wanita. Maka di sini sebagian ulama berpegang dengan zahir yang nampak dari makna ini dengan lafaz yang mutlak. La mastum, menyentuh. Kalau begitu menyentuh wanita adalah apa namanya? Batal. Namun di dalam menafsirkan ayat, kembali kita katakan adalah tuntunan yang terbaik, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana perbuatan beliau adalah menafsirkan dan menjabarkan apa yang dimaksud di dalam ayat. 6. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tatkala hendak sholat, mau mengimami sholat setelah berwudu, qabbala ba'dha nisa'ihi, beliau mencium sebagian istrinya. Summa qama wa lam yatawaddha, kemudian beliau sholat dan tidak berwudu lagi. Kira-kira kalau mencium menyentuh wanita tidak ya? Menyentuh ya, menyentuh. Bahkan mungkin dengan syahwat. 6. Mencium sebagian istrinya. Dan beliau berwudu lagi, beliau tidak berwudu lagi dan langsung mengimami sholat. 6. Berarti kalau begitu menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Namun makna ayat di sini apa? Diterangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dalam ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ai bashartum bil jima, yaitu engkau menggaulinya dengan berhubungan badan. Ya, dengan berhubungan badan. Namun Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan bahasa yang sopan. Nggih. Langsung atau engkau sudah bernah, ini terlalu vulgar, nggih. Allah memilih bahasa yang sopan. Karena engkau atau engkau sudah menyentuh wanita. Maksudnya menyentuh adalah makna yang khusus, yakni menyentuh dengan bentuk berhubungan badan. Nggih. Lah inilah yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh sekedar senggolan, 6. dengan wanita, maka ini tidak membatalkan wudu. Namun di sana, difahami nggih? Dan itu pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pendapatnya sahabat adalah lebih kuat. Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang tahu seluk-beluk tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Kecuali kalau di sana berselisih antara sahabat yang satu dengan yang lainnya. Dan Ibnu Abbas adalah salah satu turjumanul Qur'an, yaitu mufassir dari kalangan sahabat, ahli tafsir dalam kalangan sahabat. Maka beliau menerangkan aula mastumun nisa ai bashartum bil jima, yaitu engkau menyentuhnya dengan cara menggaulinya. Menggauli dengan berhubungan badan. Sehingga inilah yang dimaksud membatalkan wudu tatkala mereka menyentuh wanita dengan berhubungan badan. Adapun menyentuh yang maknanya bukan berhubungan badan, sekedar senggolan dan seterusnya, maka ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Terus muncul berikutnya pertanyaan. Berarti kalau begitu sudahlah kita lutak-lutik saja ya. Senggol-senggol saja ya. Jawabannya tidak demikian. Itu namanya pemahaman yang rusak. Namanya pemahaman yang salah. Namanya orang beragama bukan dengan mengikuti petunjuk. Menyentuh wanita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersamaan hal tersebut tidak membatalkan wudu, namun kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermudah-mudahan bergaul dengan kaum wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhlu imra'atun rajulun wa imra'atun illa syaitan salisuhuma. Tidaklah berdua-duaan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Bukan suami istri, bukan orang-orang yang haram dinikahi, apakah bapaknya ataukah saudara kandungnya ataukah paman. Atau demikian orang-orang yang diharamkan nikah dengannya, kau berdua-duaan. Maka illa syaitan, melainkan syaitan, salisuhuma, pihak yang ketiganya. Ini demikian, pihak yang ketiga. Berarti menunjukkan hal ini adalah hal yang dilarang. Dan secara tegas Allah Subhanahu wa taala melarang secara global dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, maka janganlah kalian mendekati zina. Di dalam ayat ini Allah melarang secara mutlak segala sesuatu yang bisa mendekatkan pada perbuatan zina, walaupun belum terjatuh pada perbuatan zina. Karena Allah tidak mengatakan wala tazni. Di dalam ayat ini, janganlah engkau berzina. Benar, berzina ada disifatkan dalam sifatnya orang-orang mukmin. Namun di dalam ayat ini larangannya wala taqrabu, janganlah engkau mendekati. Maknanya adalah yaitu janganlah engkau melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Jangan dikira nggih, lutak-lutik ini tidak bisa menjadikan sebab. Bisa menjadikan sebab enggak? Berarti namanya dilarang. Dilarang. Ini barakallahu fikum. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wasalam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Bersamaan di sana, beliau dibolehkan untuk menikahi para wanita lebih dari empat. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga kedudukannya adalah bagaikan bapak-bapak kita semua, yang beliau tidaklah dituduh. Nah, demikian. Kedudukannya seperti bapak-bapak kita. Namun demikian beliau tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita yang bukan mahramnya. Tangan seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan Nabi adalah sebaik-baik petunjuk. Bahwasanya dikatakan dalam hadis, la yamassun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin la tahillu lahu. Nabi tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun yang tidak halal bagi beliau. Yang halal siapa? Di antaranya istri-istrinya halal disentuh. Putri-putrinya halal disentuh tangannya. Nah, kemudian siapa bibi-bibinya yang merupakan saudara dari bapak ataupun ibunya, ini halal disentuh. Nah, dan seterusnya. Adapun anak bibi ini tidak halal karena boleh untuk dinikahi. Ya. Ngenapa mboten? Lah ini. Lah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh yadam ra'atin la tahillu lahu. Nabi tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya. Innama ba'utuhunna bil kalam. Jadi ketika para sahabiah mau berbaiat kepada Nabi, kalau yang laki-laki salaman dengan Nabi. Namun para sahabiah hanyalah dengan ucapan saja. Tidak dengan salaman dengan Nabi. Lah ini Nabi mencontohkan yang demikian. Sehingga bukan maknanya lah mumpung nyenggol wong wadon ora batal, akhirnya senggol-senggolan saja. Ini namanya pemahaman yang rusak, pemahaman yang salah. Nah, bukan demikian. Namun seandainya qadarullah wa masya'a fa'ala, setelah berwudu ternyata istri kita ketika kita pamitan mau ke masjid minta salaman, disalami. Ibu kita minta dipamiti, disalami dulu. Ya, wanita bukan mereka? Wanita, nge? Batal apa tidak? Tidak batal, nge? Demikian. Namun ternyata tetangga kita atau anak bibi kita minta disalami. Lah ini tidak boleh. Walaupun tidak membatalkan wudu. Loh, kenapa tidak boleh? Karena demikianlah tuntunan. Nah, demikianlah tuntunan. Bukan maknanya kafir. Namun karena demikianlah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini jelas nggih niki nggih. Artinya menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu. Adapun pendapat yang menyatakan membatalkan wudu di sana adalah dari sisi pemahaman ayat secara zahir. Menyentuh wanita. Namun yang dimaui menyentuh ternyata praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dipahami oleh para sahabat adalah menyentuh yang khusus, yakni mubasyarah bil jima, yaitu menyentuh menggaulinya dengan cara berhubungan badan. Nah, ini yang dimaui dengan menyentuh wanita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan tentang nawaqidul wudu. Maka di malam hari ini kita sedikit mengambil tentang adanya at-tayammum. Tentang apa? At-tayammum. Barakallahu fikum. Maka diterangkan oleh muallif rahimahullah di sini, yakni Syekh Al-Bassam. Beliau menyatakan babut tayammum, yakni mensyarah ucapan Al-Imam Al-Maqdisi, bab tentang tayammum. Apa itu tayammum? Tayammum barakallahu fikum. Secara bahasa, secara tetembungan, artinya adalah al-qasdu, seorang menuju kepada sesuatu. Ini namanya tayammum, seorang menuju kepada sesuatu, punya tujuan. Nah, inilah yang namanya tayammum. Adapun pengertian syar'i, pengertian syariat, nam yang namanya tayammum adalah toharotun turabiyatun tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini inda adamil ma au adamil kudrati ala istimalihi. Naam, yakni yang namanya tayammum dikatakan oleh al-imam atau asy-syekh al-Bassam, sebagian ulama mendefinisikan yang namanya tayammum adalah toharotun turabiyatun, adalah bersuci dengan debu. Bersuci dengan debu. Tashtamilu, yang mencakup, ala mashil wajhi, yang mencakup caranya dengan mengusapkan wajah, wal yadaini, dan kedua tangannya. Inda adamil ma, ketika tidak adanya air. Au atau adamil kudrati ala istimalihi, atau tatkala tidak mampu menggunakan air. Jadi yang namanya tayammum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah toharoh, bersuci dengan debu, yang mencakup mengusap wajah dan kedua tangannya. Kapan dipakainya? Ketika tidak didapatkan air atau ketika tidak mampu menggunakan air. Ini yang namanya tayammum menurut sebagian ulama. Nah, tayammum bukan sekedar kita itu ngemek-ngemek debu, ya. Namun caranya khusus, kenapa? Karena toharoh adalah ibadah, tentunya harus ikhlas dan juga barakallahu fikum harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tayammum, maka mungkin sebelum masuk bagaimanakah hadis atau yang menjelaskan tentang tata cara tayammum, maka perlu diketahui bahwasanya tayammum ini pertama merupakan rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada umat ini. Rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada umat ini, yang itu dikhususkan bagi umat Islam saja. Dikhususkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nah, tidak diberikan rukhsah tersebut kepada selain umatnya Nabi. Nah, tayammum merupakan kekhususan umat Islam dan merupakan rukhsah, keringanan dari Allah untuk hamba-hambanya. Maka di sini 6 menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rahimun bil ibad, sangat asih kepada para hamba. Bagaimana itu sangat asih dengan para hamba? Dikala mereka diwajibkan untuk melakukan sholat, di mana sholat tersebut tidak akan gugur kewajiban sholat tidak akan gugur selama akal masih berfungsi. Sholat tidak akan gugur dari seorang muslim selama akalnya masih berfungsi. Seorang setruk sekalipun tidak bisa gerak, tidak bisa bicara, namun akalnya masih nyantel dan nalar, tetap wajib sholat. Nah, seorang yang dia itu mungkin hanya matanya yang bisa bergerak, namun ingatannya pun masih ditanya dengan isyarat, dia paham dan seterusnya. Maka wajib baginya untuk sholat. Dikala kewajiban yang tidak gugur yang demikian, dan syarat sahnya diantaranya adalah toharoh. Nah, dan toharoh tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan air atau dengan debu. Kalau dengan air, kalau dia terkena hadas kecil berwudu. Hadas besar mandi. Adapun dengan debu, baik hadasnya kecil ataupun besar, cukup dengan tayamum. Maka ini rukhsah. Ini adalah rukhsah keringanan. Kapan dibolehkannya? Kapan dibolehkan bagi seorang bertayamum? Maka yubahut tayamum, dibolehkan untuk bertayamum. Inda adamil ma, ketika tidak adanya air. Ketika tidak adanya air. Awil ajzi anistikmalihi, atau ketika lemah tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Li khaufin aw li khaufid darari min maradil fil min maradin fil jismi aw shidati burdin, disebabkan karena enam tidak mampu menggunakan air, disebabkan karena kekhawatiran akan mendapatkan mudarat, mendapatkan mudarat. Dengan sebab sakit pada anggota badan, pada jasmaninya, sakit. Atau syidati burdin, dingin yang amat sangat. Orang menggigil, dingin banget. Nyentuh air saja sudah, Nah, maka bagaimana? Wajib sholat, tetap wajib sholat karena akalnya masih berfungsi. Tidak ada alasan, dingin aku enggak sholat, enggak ada alasan. Lowong yang setruk sudah ngeledak tinggal, tapi akalnya masih jalan saja, tetap wajib sholat. Nah ini, toharoh harus toharoh. Nah sekarang bagaimana toharohnya? Tidak bisa menggunakan air yang seperti ini, boleh dengan tayamum. Kapan dibolehkannya? Ketika tidak ada air sama sekali, atau ketika tidak mampu menggunakan air disebabkan karena adanya mudarat, sakit pada anggota badannya. Ternyata bar kecelakaan, lengannya meluduk, lecet, ya. Kalau wudu dengan air gimana kira-kira? Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Berarti ganti tayamum, ya. Walaupun air tidak dingin bagi dia, atau orang yang kedinginan sangat, sudah nyentuh air sudah kayak nggak tahu kayak apa, sudah. Maka dia bertayamum. Nah, dipahami ini nggih. Jadi dibolehkannya tayamum salah satu dari dua sebab. Yakni ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Dengan sebab karena sakit, khawatir adanya mudarat. Nah, dengan sebab sakit pada anggota badannya, atau enam, karena apa namanya tadi, dingin yang amat sangat, atau pula dikarenakan keadaan yang membahayakan. Sebagai misal, orang tersebut dia itu mau berwudu. Ternyata tempat yang di situ ada air, di sana banyak binatang buas. Dan sekarang di malam hari, maghrib, isyak, tidak ada lampu, tidak ada sesuatu. Mau pergi ke sana, ke pancuran. Ternyata di pancuran itu banyak kalajengkingnya, banyak ada macannya, ada sesuatu binatang buas yang mungkin memangsa. Maka bagaimana yang seperti ini? Khawatir akan terjadi mudharat, maka boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Keadaan yang lainnya, seorang sekarang ada sumur, listrik mati, tidak ada tandon air. Ada sumur dalamnya 14 meter. Ternyata timbanya tiba. Gimana ini? Sementara sudah harus sholat. Dan untuk nunggu timba mungkin harus karena enggak ada, semua toko tutup, qadarullah demikian misalnya. Ini bagaimana? Tayamum. Ya. Bertayamum. Nah, inilah tayamum merupakan rukhsah. Merupakan apa? Rukhsah. Barakallahu fikum. Maka inilah tayamum. Sekarang difahami nggih? Jadi itulah tayamum, mungkin itu yang kita ambil dulu pengertian tayamum. Tentang bagaimana syarat, kaifiah, dan juga pembatal-pembatalnya insya Allah akan datang dalam pertemuan yang berikutnya. Sembari kita membaca hadis terkait dengan amalan tayamum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai di sini, barangkali ada yang perlu ditanyakan dengan pembahasan yang terkait. Monggo. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Pak Dinar. Nah, barakallahu fikum. Kalau merasakan sesuatu di tengah sholat mau keluar, maka di sini pertama kalau kita yakin betul-betul ini bukan was-wasah, bukan was-was, memang yakin. Kadang ada yang orang yang tipenya was-was, kayak mau keluar. Nah, kalau yang sifatnya was-wasah, maka jangan dihiraukan. Nah, kalau yang sifatnya bukan was-was, maka di sana hendaknya tidak ditahan. Berdasarkan hadis, la solata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul ahbasan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada solat bagi orang yang sudah disuguhkan makanan dan dia berhasrat ingin memakan. Nah, dan tidak pula yang menahan dua hadas. Kencing ataupun sesuatu yang mau keluar dari belakang. Ini tidak. Kenapa? Karena diantara kesempurnaan sholat adalah orangnya khusyuk, tenang, meresapi apa yang dia baca ketika sholat. Kalau sudah begini, Allahu Akbar, waduh, jen tadi panganannya sudah ya, cepetan aja lah, Allahu Akbar. Nah, demikian ya. Atau tadi, ada yang mau keluar, nah ini. Nah, kewajiban kita di dalam sholat adalah khusyuk. Nah, bukan kewajiban kita di dalam sholat tidak batal. Nah, paham di sini ya? Jangan sampai ditanamkan, oh sholat yang bagus, sholatnya tidak pernah batal. Tidak. Namun sholat yang bagus adalah sholat yang khusyuk. Allah sifatkan orang-orang yang beriman, yaitu qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Di antaranya, orang tersebut beriman. Yaitu ketika sholat khusyuk. Sholatnya khusyuk. Nah ini. Katanya kepengen masuk surga, Firdaus lebih-lebih. Nah ini sifatnya. Nah, jadi hendaknya jangan ditahan. Tanggung Allah yang memberikan kekuatan. Nah, ini sudah rokaat terakhir, ya sudah jangan ditahan. Karena menahannya itu tadi timbul was-was yang banyak. Lebih-lebih makmum, aduh jan imame suwe banget, ora pengerten. Nah, ya. Seterusnya gitu apa enggak? Lah ini tadi. Sehingga tadi tetap dianu. Kalau bukan was-wasah. Nah, namun kalau was-wasah, orangnya muaswis, yaitu orangnya biasa terkena was-was. Oh, kayak mau keluar, jangan hiraukan, sudah, terus maju. Jangan mundur. Nah, ini demikian. Paham ya ini ya? Nah, ini barakallahu fikum. Dipahami? Pak Dinar? Iya, barakallahu fikum. Terus monggo Pak Anu. Amit. Iya, khilaf diantara para ulama. Di sana, selama orang tersebut menyentuh kemaluan, baik punya sendiri atau orang lain, nah, ataupun juga dewasa atau anak kecil, memang diperselisihkan anak kecil, namun yang terkait adalah orang yang menyentuhnya. Maka dia tetap batal. Tetap apa? Batal. Ini demikian. Nah, ini bagi yang merojihkan tanpa pembatas. Nah, di sana sebagian ulama terjadi perselisihan. Mereka mengatakan kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Nah, namun pendapat ini terbantahkan dikala barakallahu fikum syahwat ataupun tidak dengan syahwat maka itu adalah karena tadi sebagaimana Nabi menyentuh wanita, menciumnya. Dan itu memungkinkan dengan syahwat karena istrinya. Nah, kalau mencium anak mungkin mencium sayang demikian ya. Namun kalau kepada istri-istrinya memungkinkan di sana ada unsur syahwat. Nah, maka di sana tidak membatalkan wudu. Nah, namun demikian tidak seyogianya bagi kita untuk bermudah-mudahan. Ini mohon maaf tadi, kepada anak-anak, lebih-lebih anaknya orang lain. Nah, karena betapa banyak syaitan menjatuhkan seorang terhadap penyakit yang susah diobati dengan sebab bermudah-mudahan dalam bab ini. Nah, dalam bab ini, walaupun sesama jenis, walaupun juga masih kecil, namun yang namanya yang memegang bukanlah orang yang masih kecil apa enggak? Nah ini, orang yang sudah punya pemikiran maka di sini tidak bermudah-mudahan. Nah, sehingga barakallahu fikum hal ini harus diingat yang jelas menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Nah, daripada mengobati. Dipahami ini. Jadi tetap tadi seandainya anak kita kok pipis ya kita istinjakan. Nah, ternyata sampai menyentuh kemaluan dia berarti kita berwudu lagi. Nah, dengan sebab kita menyentuh kemaluan. Nah, ini demikian. Nah, ini wallahu a'lamu bissawab. Mungkin demikian ya. Sudah lewat 5 menit, insyaallah mungkin dianggap cukup. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.